apa sedih hati. Kota apa kota ku sayangi. Kade cinta ratu na sayang jadi mengapa sedih na hati. Pernah ku sayangi.